Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu pemirsa kaum muslimin rahimani rahimakumullah, bergembira rasanya kita masih dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Dan jangan lupa untuk senantiasa muhasabah tentang hari yang telah berlalu. Kita sudah masuk 10 yang pertama. Kita telah melewati 10 yang pertama dan kita masuk 10 yang kedua. Selayaknya kita untuk banyak koreksi tentang amalan-amalan kita. Bagaimana ya ini kuantitas dan kualitasnya. Ya ini amal yang kita koreksi itu berkaitan dengan kuantitas dan kualitasnya. Jumlahnya seberapa banyak dan kualitasnya yaitu kayak apa? Yaitu berkaitan dengan puasa kita, kualitasnya bagaimana? Apakah puasa kita masih campur dengan haram-haram, mata kita, telinga kita, segala macamnya? Apakah masih campur dengan sesuatu yang akan mengurangi atau akan bahkan merusak puasa kita? Ghibah, namimah, tidak meninggalkan yang haram atau akan mengurangi kesemburan puasa kita? Kemudian seberapa kita sudah baca Quran, sedekah kita? Kemudian bagaimana akhlak kita, bagaimana itu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana salat tarawih kita, itu hendaknya kita itu masih muhasabah. Sehingga jangan sampai kita keluar Ramadan tanpa tahu sama sekali apa yang telah kita lakukan selama Ramadan, asal ngalir gitu aja tanpa ada progres, tanpa ada program dan target. Hendaklah kita punya target-target. Kalau kita punya target itu kita akan punya usaha. Contoh mamanya target sebulan khatam sekali, berarti paling enggak sehari atau satu juz. Satu juz kemudian dia bagi, satu juz itu 20 halaman atau 10 lembar bolak-balik. Maka dia akan targetkan satu hari, berarti harus kalau salat PA 5 kali ya harus 2 halaman atau 4 halaman atau 2 lembar. Sehingga punya target, sehingga begitu masuk Ramadan, selesai Ramadan, kita punya bisa sampai pada targetnya. Atau target 2 juz, 3 juz, dan seterusnya, tergantung tinggal mengatur langkahnya. Kalau dia kita punya target, maka kita akan punya yaitu langkah-langkahnya apa. Supaya kita bisa mencapai target yakni tersebut. Bapak sekalian, kita masuk pada majlis yang Ats-Tsalits Asyar, majlis yang ke-13 dari kitabnya Syekh Utsaimin, itu fi adabi qiraatil Qur'an, adab-adab tentang qiraatul Qur'an. Setelah beliau memuji Allah, berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, menyanjung para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, beliau mengatakan, "Ikhwani, inna hadzal Qur'ana alladhi baina aydikum tatlunahu wa tasma'u wa tasma'unahu wa tahfadhunahu wa taktubunahu huwa kalamu rabbikum rabbil alamin wa ilahil awwalin wal akhirin wa habluhu al-matin wa siratu al-mustaqim wa huwa dhikru al-mubarak wa nur al-mubin taqallamallahu bihi haqiqatan alal wasfi alladhi yaliku bijalali wa azamati wa alqahu ala jibril al-amin adil malika al-ikram al-muqarrabin fanazala bi ala qalbi muhammadin sallallam liyakuna minal mundirin bilisanin arabiyin mubin wa safahu allahu bi awsafin azimah litu'adzimuhu wa tahtarimuhu." Beliau mengatakan, saudaraku, sesungguhnya Al-Quran ini yang ada di hadapan anda sekalian, yang anda baca, yang kalian baca, kalian dengar, kalian hafalkan, kalian tulis, adalah kalam Rabb kalian, kalam Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, kalamnya ini Tuhan semesta, ingin sembahnya manusia pertama sampai yang terakhir. Al-Quran itu hablu al-matin, tali Allah yang sangat kokoh. Orang yang berpegang teguh dengan talinya akan dia selamat sampai tujuannya, tidak akan pernah putus. Dan siratnya yang mustaqim, jalan yang lurus, dia lempeng akan sampai pada tujuan. Wa wadzikrul mubarak wa nurul mubin, Al-Quran merupakan peringatan yang penuh dengan berkah dan cahaya yang sangat nyata. Allah berbicara tentang Al-Quran dengan hakikat yang sesuai dengan keagungan Allah SWT. Allah berikan, Allah sampaikan Quran kepada Jibril, salah satu di antara malaikat yang sangat dekat dengan Allah, yang mulia. Lalu Jibril membawa kepada Rasulullah SAW agar Nabi menjadikan ini menjadi seorang mundhir, memberikan peringatan kepada manusia dengan lisan Arab yang sangat jelas. Allah mensifati Al-Quran dengan sifat-sifat yang sangat agung, agar kalian mengagungkan Al-Quran dan kalian memuliakan Al-Quranul Karim. Di antara ayat-ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan pensifatan Allah tentang Al-Quran ini, di antaranya firman Allah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan, Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, menjelaskan petunjuk-petunjuk, kemudian menjadi furqan, kitab pembeda, kitab karakter yang akan membentuk karakter, karakter ahlul haq yang menolak kebatilan, sehingga betul-betul sikapnya jelas, hidupnya dengan petunjuk bimbingan yang sangat gamblang. Ini Quran. Dalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Dan demikianlah kami bacakan Al-Quran itu kepada engkau dari ayat-ayat dan peringatan yang dat yang maha bijak. Sehingga Al-Quran ini adalah kitab peringatan, kemudian kitab yang penuh dengan bijak. Barang siapa yang dia mengambil Al-Quran, dia akan memiliki sikap yang paling bijak dalam kehidupannya. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubinan. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, tanda bukti. Sehingga Quran merupakan burhan dari Allah SWT, tanda bukti yang gamblang, menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya. Sehingga manusia akan hidup dengan kepastian, penjelasan yang jelas. Dan Allah turunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang. Orang mengambil Al-Quran, dia seperti hidup dengan cahaya yang semua hakikatnya itu akan menjadi jelas. Orang yang jauh di Quran akan remeng-remeng dan akan serba, yaitu gelap, tidak bisa melihat dengan jelas. Qarja aku minallahi nurun wa kitabu mubin. Yadhi billahu manittaba aritwanahu subulah salam. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang jelas, yang menunjuk, yang Allah menunjuki dengan kitab itu orang yang mengikutinya mencari keridhaan Allah Ta'ala, dipimpin ke subulah salam, dipimpin ke jalan-jalan keselamatan. Sehingga yang paling selamat, yang paling mengikuti Al-Quranul Karim, yang paling gak selamat, yang paling jauh dari Al-Quranul Karim. Wa makana hadzal Quranu ayyusara min dunillah. Quran ini bukan dibuat-buat dari selain Allah Ta'ala. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tapi Al-Qur'an ini adalah kitab dari Rabbul Alamin, membenarkan apa yang kitab-kitab yang dulu, menjelaskan merinci lagi isi kitabnya itu, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga Quran kitab yang gamblang, yang memberikan penjelasan dengan rinci, tidak ada keraguan sama sekali tentang kebenaran dalam kitabnya, sehingga betul-betul kitab yang masya Allah. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu nasihat. Mau'izah itu kitab nasihat. Nasihat dari Rabb kalian, bukan dari filosof, bukan dari orang yang atau bukan dari sekelompok orang, bukan dari pengalaman manusia, tapi dari Allah yang menciptakan manusia, Rabbnya manusia. Nasihat yang terbaik, wasyifa lima fi sudur, dan menjadi obat bagi apa yang dalam dada kalian, obat syubhat, obat syahwat, sehingga betul-betul hatinya akan sehat, dia akan menjadi jiwa berjiwa yang sehat, terobati. Wa huda wa rahmatun lil mu'minin, akan menjadi petunjuk dan rahmat, tapi untuk siapa? Untuk orang mereka beriman. Orang yang mereka tidak beriman, walaupun hafal Quran, lah yang fa' Qurannya itu enggak akan memberikan manfaat, karena dia tidak memiliki iman. Orang tidak memiliki iman, maka Quran tidak akan menjadi kitab petunjuk. Sehingga mereka, walaupun pegang Quran, itu kayak khimar, karena tidak mengikuti isi kandungan. Ini Al-Quranul Karim. Dada ini hatinya enggak sehat, sarang penyakit. Kemudian Allah katakan pula, kitabun uhkimat ayatu, summa fusilat miladun hakimin khabir. Al-Quran itu kitab yang uhkimat, yang ditata rapi, kokoh, jelas, tertata, sangat rapi. Ayat-ayatnya kemudian diperinci lagi oleh Allah, datangnya dari Allah Al-Hakim, zat yang maha bijak, sehingga isi kitab itu semuanya bijak, khabir, dari zat yang mendetail pengetahuannya, sehingga Quran itu dikatakan Allah sempurna, mencakup segala-galanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu, sehingga Quran terjaga, lafaz maupun maknanya dijaga. jutaan manusia hafal Al-Quran, itu ada di antara bukti penjagaan Allah kepada lafaz-lafaz Al-Quran. Dan para ulama di setiap zaman tidak pernah sepi untuk menjadi penghidup Quran, menerangkan yang hak dan membantah yang batil sampai menjelang kiamat. Allah tidak pernah mengosongkan ulama yang seperti ini. Ini merupakan penjagaan dari sisi makna Al-Quranul Karim. Kemudian, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah datangkan kepada engkau 7 ayat yang ulang-ulang, Fatihah 7 ayat yang ulang-ulang yang tidak pernah membosankan. Enggak ada ceritanya orang bosan baca Fatihah, enggak ada. Walaupun sehari membacanya itu 30 kali. Coba bayangkan salat kita 17 rakaat. Ini salat yang wajib. Salat yang sunnah yang mengiringinya ada yang 2, ada yang 4. Sehingga kira-kira ya sudah 30-an sekian. 30-an kali baca Fatihah, enggak ada orang bosan, enggak ada. Tapi Anda menghafalkan puisi, baca sekali, dua kali, tiga kali, lima kali, muntah, bosan. Itu kalam manusia beda dengan kalam Allah SWT. Kemudian, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibayana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Kami turunkan kepada engkau Alkitab Al-Quran, menjelaskan segala sesuatu, sehingga Anda yaitu wajib untuk mencari segala petunjuknya kepada Al-Quranul Karim. Kalau dikatakan Al-Quran, tiap as-sunnah itu masuk di dalamnya itu. Yang menjadi petunjuk, rahmat dan kabar gembira, tapi bagi muslimin. Kalau bagi orang kafir, hanya akan tambah membuat mereka itu tambah sesek dan tambah rugi. Inna hadzal qur'ana yahdi lil lati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira wa anna alladziina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum adzaban alima. Sungguhnya Al-Qur'an ini adalah kitab yang menunjukkan pada jalan yang lurus. Barang siapa yang ingin lurus jalannya, akidahnya, ibadahnya, agamanya secara umum, maka ikutilah Al-Qur'anul Karim dan menjadi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang beramal saleh, yang beriman, yang beramal saleh, bagi mereka pahala yang sangat besar. Adapun bagi orang mereka tidak beriman kepada akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an yang Qur'an itu dalamnya itu syifa, obat, rahmat bagi orang mukmin dan bagi orang zalim tidak menambah kecuali kerugian semata-mata. Qur'an ini kitab mukjizat. Sehingga walaupun manusia sejagat dan jin berkumpul untuk membuatnya enggak bisa. Allah katakan, "Qul la in istamatil insu wal jinu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimisli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahiran." Katakanlah seandainya jin dan manusia dunia berkumpul semuanya yang pakar-pakarnya itu, silakan pakar geologi, ekonomi, pakar bahasa, pakar budaya, pakar kelautan, pakar kehutanan, pakar nuklir, segala macamnya itu berkumpul total untuk membuat yang semisal Quran, oh enggak akan pernah bisa kata Allah untuk membuatnya, walaupun mereka saling ini dukung-mendukung, saling bila-membila, saling memberikan yaitu bantuan, enggak akan bisa. Dan ayat-ayat yang beliau bawakan sangat banyak sekali di sini. Kemudian beliau setelah menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan Al-Qur'anul Karim, maka beliau katakan fadhil awsaful azimah al-kathir allati naqalnaha wa ghairuha mimma lam naqul nankulhu tadullu quluha ala azamati hadzal qur'an wa wujubi ta'dhimihi wa ta'dzub inda tilawatihi wal bu'di hali qira'ati anil husyi wal la'ab. Inilah beberapa sifat yang sangat agung yang ayat-ayat yang kami nukilkan dan masih banyak yang belum dinukilkan oleh beliau juga. Kemudian semua keagungan ini mewajibkan kita untuk punya pengagungan dan beradab ketika membacanya, jauh dari keadaan membaca dengan main-main atau dengan celalean atau dengan pelecehan. Kemudian sekarang ringkasnya adab-adabnya apa aja itu? Famin adabi tilawah, di antara adab tilawah adalah ikhlasun niyah lillah. Adab tilawah diantaranya adalah mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, sehingga tilawahnya itu menjadi ibadah yang sangat agung. sehingga belajar Quran, membaca Quran itu ikhlaskan semata-mata karena Allah, karena memang Allah, agama Allah adalah agama ikhlas yang Allah tidak akan menerima kecuali agama yang ikhlas. Fad'ullah mukhlishina lahuddin ala lilaitinul khalis. Agama Allah adalah agama yang murni. Kalau enggak dimurnikan amal itu, kayak apapun beratnya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, belajar agama sampai sukses dan mengajar, berinfak kemana-mana, tapi enggak ikhlas, mereka diseret ke neraka. Kemudian wa min adzabi, di antara adabnya adalah ayaqra'u biqalbin hadirin. Ya tatabbaru ma yaqra'u wa tafahhamu ma'aniyahu wa yakhsha'u inda dhalika qalbu. Ketika dia membaca, hendaknya hatinya hadir. Jangan dianya membaca Quran, hatinya ke pasar Mayoboro, kemudian ke plaza, kemudian ke temannya, sehingga enggak nyambung antara lisannya dengan hatinya. Sehingga dia membaca berlembar-lembar itu enggak ada bekasnya sama sekali. Enggak membekas. Beda kalau dia dengan hatinya tadabbur, dia memahami, hatinya khusyuk, menyimak, maka itu akan berdampak. Yang paling utama, ada yang paling berdampak kepada hati kita. Wa min adzabiha, di antara adabnya lagi adalah ayyaqra'a 'ala taharatin, itu membaca dengan dalam keadaan suci. Karena ini adalah kalam Allah Ta'ala, sehingga ini ada adab kesempurnaan kita membaca Al-Quran, jangan dalam keadaan junub, jangan dalam keadaan yaitu dia najis, tapi tidaknya dia bersuci. Orang yang berjunub, dia boleh berzikir dengan zikir-zikir selain Al-Quranul Karim atau kalimat dari Al-Quran, tapi sifatnya bukan Quran, artinya doa-doa yang mungkin mencocoki seperti dalam Al-Quranul Karim. Wa min adabiyah, di antara adabnya adalah ala yaqra al-Quran fil amakin al-mustaqdarah. Jangan baca Quran di tempat-tempat kotor, di WC mamanya, di tempat-tempat najis, tempat-tempat yang di situ adalah penuh dengan barang najis, sehingga terjadi perendahan-perendahan pada Al-Quranul Karim. Ini adalah adab yang perlu diperhatikan. Wa min adabiyah, di antara adabnya lagi adalah astaidza billah minasyaitanir rajim, yaitu beristiadah, ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billah minasyaitanir rajim. Kalau kamu baca Quran, maka beristiadalah, minta perlindunganlah kepada Allah, itu mengawali baca Quran dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian wa min adabiha ayuhassana sawtahu bil Quran. Membaguskan, di antara adabnya adalah membaguskan suara dalam membaca Al-Qur'an. Membaguskan suara itu prinsip yang paling pertama adalah memperbaiki tajwid, membenarkan makharijul huruf, membenarkan yaitu tempat keluarnya huruf. Kalau kita tempat keluarnya huruf itu benar, insyaallah bagus. Insyaallah bagus. Walaupun bagusnya orang kadarnya beda-beda, tapi sudah dasar pokoknya itu adalah tepatnya dia yaitu mengeluarkan huruf dan tajwidnya, panjang pendeknya, sehingga insya Allah akan bagus. Tapi kalau dia hanya modal suara bagus, ya ini artis tarik suara umpamanya, dia vokalis suaranya bagus merdu, tapi mawut tajwidnya itu, ini telinga yang dengarkannya juga kayak kesogrok, ya ini nggak karuan. Kemudian yang wa min adzabiha, di antara adabnya, jadi yang tadi suara yang bagus tadi dalilnya adalah diantaranya ma'adzinallahu li syai'in, Allah tidak mengizinkan sesuatu, kama'adzina li nabi li nabiyyin, ini hasanis saud yataghanna bil Quran. Allah tidak mengizinkan tentang sesuatu kepada nabinya untuk memperkuat suara kayak memperkuat suara Al-Qur'anul Karim, sehingga supaya membacanya dengan suara yang bagus. Wa min adzabiyah, di antara adabnya adalah ayuratil al-Qur'an tartilan. Membaca Quran dengan tartil. Waratil al-Qur'an tartilan. Tartil itu tidak cepat-cepat. Ini tidak kesusu, kemudian tidak kemudian saya apalagi sampai hilang hurufnya atau enggak diperhatikan panjang pendeknya, tartil. Bacanya tartil. Sehingga lebih membekas ke hati dan enak untuk diperdengarkan. Walaupun tidak berarti super lambat, enggak, tapi tartil bagus, itu dia jelas. Wa min adabiyah ayasjuda idza marra bi ayati sajadah. Kalau di antara adabnya lagi, kalau dia membaca surat sajadah, dia sujud. Kalau dia dalam kondisi biasa, enggak perlu pakai takbir, langsung sujud, dia baca Quran, kemudian ketemu ayat sajadah, dia sujud. bacaannya seperti sujudnya salat, kemudian kalau dia pas salat sujudnya itu pakai takbir, kemudian juga bangkitnya pakai takbir. Demikian kata beliau, Allahumma ja'alna minal mu'adzimin li hurmatik al-faizina bi habatik wal warithina li jannatik waghfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami di antara mengagungkan apa yang Engkau muliakan, orang yang menjadikan jadikan kami di antara orang berbahagia dengan pemberian-Mu, menjadi para pewaris surga-Mu. Ampunilah dosa kami ya Allah, orang kedua orang tua kami dan seluruh kaum muslimin dengan rahmat ya Allah ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sekalian persiapan berbuka, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ada saat makbul, saat menjelang berbuka. Demikian, semoga Allah menerima puasa kita, qiraatul Quran kita, salat kita dan amal-amal kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.